Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pemimpin kita, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kepala Dinas. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan guru, alim ulama, penyuluh dalam gelap, penenang jiwa yang kacau balau. Kedatangan mereka menenangkan hati pikiran kita. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Merangin, tuan-tuan guru, para kiai, para buya, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi malam masjid ini ingin dipenuhi oleh kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ingin menuntut ilmu, datang dari kampung yang jauh. Tapi masjid ini ditutup karena tidak boleh menginap, dikhawatirkan terjadi hal yang tak diinginkan. Rencana di tangan manusia. Lil insani ma tamanna. Manusia hanya berencana. Walillahil akhirati wal ula. Tapi ketentuan akhir di tangan kuasa Allah. Kita hanya dapat berkata la haula wala quwata illa billah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi asa antakrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, boleh jadi kau tak suka sesuatu. Yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi di sana banyak hikmah, kebaikan-kebaikan. Apa hikmah yang dapat kita dapatkan dengan dilaksanakannya di masjid? Maka kita mendapat pahala iktikaf. Siapa yang berada di masjid, malaikat mendoakannya dua. Yang pertama, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, ampunkan dia. Doa yang kedua diberikan Allah taala, Allahummarhamhu, rahmati dia. Selama di dalam masjid, dua itu tak pernah berhenti doa malaikat. Rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia. Sampai terjadi dua. Yang pertama, wudhunya batal. Yang kedua, keluar dari dalam masjid. Maka selama di masjid ini, kalau bisa pertahankan wudhu. Tapi kalau mau keluar juga, lepaskan aja lah. Jangan sampai biru muka menahan kentut. Nanti bisa diperbaharui. Adapun saudara kita yang di luar masjid, tetap dapat pahala iktikaf selama shofnya tidak putus. Saya tahu di luar sana kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku melihat kami di dalam ini. Kalian melihat kami di dalam ini mungkin macam melihat ikan dalam akuarium, karena kalian melihat dari luar kaca sana. Tapi tak ada keutamaan. Yang di dalam tidak lebih mulia daripada yang di luar. Yang di luar tidak lebih hina daripada yang di dalam. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kalian. Atsqakum, yang paling takut kepada Allah. Yang paling mulia di sisi Allah, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya. Yang paling mulia di sisi Allah. Atsqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya yang di dalam masjid ini bisa berontak, bisa mengamuk, bisa berteriak, bisa unjuk rasa. Tapi kenapa mereka tenang? Kenapa mereka diam? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Walaupun sebagiannya takut sama Pak Bupati. Tapi itu semua diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian solat yang paling hebat, solat subuh. Kenapa begitu? Karena malaikat yang berjaga tadi malam dengan malaikat yang akan berjaga siang, malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang, berjumpa pada solat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh disaksikan malaikat malam, disaksikan malaikat subuh. Siapa yang serentak aminnya dengan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Itulah mengapa serentak amin kita tadi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan sampai mulut diam waktu imam berkata amin. Ini sekarang ada imam makmum ini, ketika imam amin dia diam. Kok kenapa diam? Udah kuwakilkan sama kawan. Jangan, karena tak mendapatkan ampunan. Kuat-kuat. Ucapan yang paling dibenci Yahudi dan Nasrani adalah ketika mendengar ucapan amin. Kuat-kuat. Amin. Itu yang benar. Artinya kabulkan ya Allah. Ini ada orang pula cepat-cepat. Amin. Amin. Itu artinya amankan. Amin. Amankan. Nah, keluar dari masjid tangkap polisi. Minta amankan. Amin. Jujur. Makanya Nabi Muhammad itu bergelar Al-Amin. Amin. Percayalah. Amin. Amankanlah. Amin. Jujur. Amin. Percayalah. Maka yang paling tepat adalah amin. Makanya nih, kalau ada kawan sahabat berdoa amin, tapi ada pula yang satu lain, bapak. Setelah keluar baru tahu rupanya mualaf, baru masuk Islam. Nama mertuanya Pak Amin. Segan dia menyebut amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, itulah pentingnya kita tahu apa yang kita ucapkan. Saya tidak menyuruh menghafal makna sholat. Jangan dihafal, jangan diucapkan makna sholat. Inna sholati, sholatku, penusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, attahiyatul penghormatan, mubarakatul keberkahan, sholawatul doa-doa, thayyibatul kebaikan, lillah untuk Allah. Tidak perlu dihafal. Yang penting difahami. Tidak perlu diterjemahkan. Yang penting paham maknanya, supaya sholat lebih khusyuk. Alhamdulillah, imam tetap maju ke depan. Saya diminta jadi imam oleh sahabat saya, sama-sama tamat di Mesir dulu. Ustaz Somad nanti maju ke depan jadi imam. Tidak. Kenapa Ustaz tak mau jadi imam? Tak bisa Ustaz jadi imam. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Mirip-mirip kan sama Qori tadi kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kenapa Ustaz tak mau jadi imam? Saya tidak tahu masjid ini pakai mazhab apa. Saya tidak ingin merusak ukhuwah. Jangan kita maju nyelonong saja. Kalau kita tidak mengerti, maka kita jangan berbuat, karena perbuatan kita bisa memperpecah persatuan umat. Saya kalau di masjid dekat rumah saya, bismillah saya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Subuh saya pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadain. Tiba-tiba saya masuk ke dalam suatu masjid, rupanya masjid itu pakai mazhab Hambali. Mazhab Hambali bismillahnya sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subuhnya tak pakai kunut. Tiba-tiba masuk saya, merusak masjid yang selama ini sudah menjaga. Tiba-tiba makmum berbisik-bisik, siapa imamnya tadi? ISIS. Muncul khilafiah, muncul pertikaian. Padahal sholat ini yang mau kita jaga adalah persatuan. Maka imam maju ke depan. Rupanya imam subuh tadi sama macam saya. Bismillahnya jahar dan fatihahnya jahar. Bismillah pada fatihah, dan kemudian pula sebelum sujud, setelah rukuk, i'tidal, baca kunut. Bagi yang tak berkunut, aminkan. Imam Hambali tak berkunut subuh, tapi ketika datang orang bertanya, hai Imam Hambali, ya, kalau aku ikut mazhab engkau, bagus, subuh tak pakai kunut. Bagaimana kalau imamku itu Syafi'i dan dia membaca kunut, aku baca apa tidak? Engkau aminkan. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Watawallana fi man tawallait, amin. Wabarik lana fi ma atait, amin. Waqina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Lima saja yang diaminkan, sisanya ikut membaca. Fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik wa innahu la yadhillu man walaik wa la ya'zu man 'alaik. Tabaraka rabbana wa ta'ala, falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bagi yang tak hafal, gerak-gerakkan aja dulu. Kenapa yang lima itu diaminkan? Kenapa sisanya tak diaminkan? Yang lima itu diaminkan karena doa. Sisanya kenapa tak diaminkan? Sisanya tak diaminkan karena sana, sana pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqadha 'alaik wa innahu la yadhillu man walaik wa la ya'izzu man 'adait. Kalau engkau sudah memuliakan orang, tak ada satu pun yang bisa menjatuhkannya. Betul? Kalau Allah sudah mengangkat engkau, tak ada satu pun yang bisa menurunkannya. Betul? Mana contohnya? Nih, Allah sudah mengangkat saya di atas, siapa yang bisa menurunkan saya? Ada yang bisa menurunkan Abdul Somad. Siapa? PLN. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah takut kepada manusia. Karena apa? Subuh sebelum berjumpa dengan makhluk-makhluk Allah, itu sudah ditanamkan ke dalam hatimu. Kalau kau sudah diangkat, maka tidak ada yang bisa menjatuhkanmu. Tapi kalau kau jatuh, rendah, hina, jangan stres, jangan depresi. Kenapa? La ya'izzu man 'adait, la yadhillu man. Dan kalau kau mau diangkat Allah Ta'ala, Allah tidak melihat berat badanmu, Allah tidak melihat rupa wajahmu, Allah tidak melihat bapakmu siapa. Allah akan mengangkat derajat engkau setinggi-tingginya. Itulah ditanamkan ke dalam hati. Selesai solat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab dari belakang, waalaikumsalam Pak Imam. Cukup diikut saja, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Pak Ustaz? Bagus. Selesai sholat ada yang bersalaman dengan saya? Salam. Tak salah? Tak salah. Apa salahnya bersalaman selesai sholat? Sebelum sholat salaman, selesai sholat salaman, tak jadi masalah. Yang jadi masalah sedang sholat salaman. Tak boleh. Sedang sholat, alhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Pak Upati? Itu baru tak boleh. Saya sangka mau diturunkan, rupanya mau dikasih air minum. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini botol pertama 300 ml, ini botol yang kedua 300. Nampaknya sejam pengajian kita. Dimulai setengah 6, akan berakhir setengah 7. Ustaz menengok jamnya di mana? Itu ada jam dipasang. Itulah pentingnya jam dipasang di depan, supaya khatib di sini tidak terlalu lama. Kalau di masjid dekat rumah saya, ditulis di meja ini, khatib tak boleh 20 menit. Tapi sini tak ada tulisan. Entah baru dicabut malam tadi. Maka jam dipasang di sana. Tapi pernah saya sholat di Masjid An-Najah namanya. Ada Masjid An-Najah. Di meja itu dipasang lampu. Ada lampu hijau, ada lampu merah. Saya sangka meja ini bekas acara MTQ. Saya tanya pengurus, Pak pengurus, ya, ini lampu ini untuk apa? Nanti kalau Ustaz terlalu lama, kami pijit lampu merah. Tet. Terus saya ceramah, saya tanya, saya tadi kenapa tak dipasang lampu merah? Segan kami sama Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Hidup ini harus ada peraturan. Karena kalau tidak, orang akan kebablasan. Masjid ada adab-adabnya, ada sopan santunnya, ada tata keramanya. Ini rumah Allah, tak boleh mengangkat suara terlampau tinggi. Ustaz mengatakan tak boleh mengangkat suara. Ustaz yang melambung-lambung suaranya dari tadi. Oke, kalau gitu kita pakai suara lembut aja. Jamaah sekalian, ada sungguh yang baik ini. Pengajian kita bercerita tentang menghadapi sakaratul maut. Kalau Ustaz Somad bersuara menggelegar, bukan berarti dia kasar, bukan berarti dia radikal, bukan berarti suaranya keras, bukan berarti dia Ustaz yang temperamen. Tapi suara keras itu untuk mengusir setan. Ini subuh. Malam tadi banyak yang tak tidur karena zikir dan iktikaf. Ditambah pula hujan rintik-rintik. Dulu setan katanya membawa kipas. Nina bobo. Oh, ni itu setan dulu. Setan zaman jadul. Sekarang setan milenial. Di bawahnya AC. Itu maka suara itu menggelegar. Kalau nampak nanti kawan di sebelah menguap, nampak kawan mengantuk, dua kemungkinan. Pertama, diganggu setan, yang kedua cacingan. Tapi rasanya di Merangin ini negeri yang paling banyak pondok pesantren. Amin. Negeri yang kori-korinya luar biasa. Dari mana Ustaz tahu? Semalam siang pengajian di Tebo, tadi pengajian, semalam korinya masya Allah tertegun saya menengok mendengar. Tadi pun juga sama. Yang semalam saya tanya, dari mana tuh Pak Bupati, dari mana tuh Pak Asisten? Itu dari Merangin, rupanya pemain naturalisasi. Merangin ini tempat kori-kori. Mudah-mudahan anak-anak kita macam itu suaranya insya Allah. Saya cita-cita emak saya yang tak tercapai sampai sekarang, aku ingin kau jadi qori, katanya. Mak, aku ni LCMA. Aku ingin kau jadi qori. Aku dah ceramah, mak, sampai ke Papua. Aku ingin kau jadi qori. Makanya kalau menengok qori yang mantap-mantap tu meleleh air mata. Kenapa? Cita-cita emak tak sampai. Saya coba di depan dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak macam qori. Tak apa-apa, mak. Aku memang tak qori, tapi anakku nanti mesti jadi qori. Amin. Begitu kita bercita-cita. Aku tak pandai, aku bodoh, aku tak bisa mengaji. Anakku mesti hafal Quran. Gitu. Ini bapak-bapak sekarang dah. Bapak gimana anaknya? Aku bodoh Pak Ustaz. Anakku mesti lebih bodoh dari aku. Jangan sampai. Bawa mereka ke masjid. Bawa mereka sholat berjamaah. Man sholat subha fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholai layla kullah. Dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Kita tak sanggup sholat sepanjang malam. Mana sanggup kita sholat dari isya sampai subuh? Tapi sahabat Nabi sholat dari isya sampai subuh. Siapa namanya? Siapa dia? Qatadah bin Nu'man. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Sholat dari isya sampai subuh. Ayatnya apa? Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayatnya tak ganti-ganti. Itu aja terus dia baca sampai subuh. Dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah. Ya, ada sahabat. Siapa dia? Qatadah bin Nu'man. Kenapa dia? Dia sholat dari isya sampai subuh. Bagus. Ayatnya tak diganti-gantinya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ini bid'ah ini. Karena tak pernah dibuat Nabi. Karena tak pernah disuruh Nabi. Wa kullu bin'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Tak pernah dibuat Nabi, tak pernah disuruh Nabi, tak pernah diajarkan Nabi, tak pernah dilakukan Nabi. Kenapa dia berani? Dari Isa sampai subuh, ayatnya kul wallah, kul wallah. Diceritakan dalam kitab Musnad, ditulis oleh Imam Ahmad. Meninggal tahun 241 Hijrah di Baghdad. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu kul wallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Siapa yang membaca tiga kali, maka dia sama macam khatam Quran. Maka si Qatadah bin Nu'man, yang dari Isya sampai subuh, dia sudah menghatamkan beberapa kali Quran dalam solat malamnya. Inilah dalil yang selama ini dicari oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Makanya nanti kalau ada imam, mana tahu ibu solat tahajud malam sama bapak, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Abang kenapa ayat tak ganti-ganti? Aku hafal yang lain adinda, tapi qul huwallah ini sepertiga Al-Quran. Bukan aku tak hafal, dalam hati memang lain tak dengar. Maka dalam qul huwallah ada pula seorang sahabat, setiap solat baca ayat, sebelum baca ayat panjang qul huwallah dulu. Qulil maghdubi alaihim waladdallin amin. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti rakaat kedua begitu lagi, baca qul huwallah baru ayat panjang, dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, ya ini ada imam. Kenapa imamnya? Aneh imam ini. Apa anehnya? Sebelum baca ayat panjang dibacanya qul huwallah dulu. Rakaat kedua begitu juga dibuatnya. Ini bid'ah ini, perbuatan tak baik ini. Siapa yang mengajarkannya? Panggil dia. Ditanya Nabi, kenapa kau buat macam itu imam? Kenapa kau baca qul huwallah baru ayat panjang? Kenapa rakaat kedua kau baca qul huwallah baru ayat panjang? Apa kata dia? Inni uhibbuha, aku cinta pada qul huwallah. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu pada qul huwallah membuat engkau masuk surga. Cintamu pada qul huwallah membuat engkau masuk surga. Tapi kalau membaca qul huwallah yang diingat Allah. Ini ada pula orang ngirim WA ke saya. Ustaz Somad, saya setiap membaca qul huwallahu ahad, Allahus Somad, terbayang wajah ustaz. Astagfirullah. Saya kalau yang WA itu anak-anak tak apa-apa, ini anak gadis pula. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita harus luruskan akidah la ilaha illallah. Masuk ke dalam masjid, salat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk. Jangan duduk sampai salat sunat tahiyatul masjid. Mungkin yang berdiri-berdiri ini tadi takut dia duduk karena belum tahiyatul masjid. Tak apa-apa, tenang. Insyaallah yang berdiri yang duduk pahalanya luar biasa. Kalian berdiri tenang saja karena saya pun berdiri juga. Bedanya kalian berdiri diam, aku berdiri bercakap. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kening yang menempel ke lantai, lantai itu akan bersaksi nanti di hadapan Allah bahwa tempat ini pernah dipakai untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mati nanti Abdul Somad, masjid merangin bersaksi di hadapan Allah, lantai ini pernah dipakai Abdul Somad menempelkan keningnya bersimpuh sujud di hadapan engkau ya Allah. Tapi tangan yang menunjuk-nunjuk di atas mimbar belum tentu dapat bersaksi, tapi kening bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau singgah ke masjid jangan lupa tahiyatul masjid. Banyak orang singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid. Keterangan kencing, kencing, kencing. Singgah ke masjid kok cuma buang air najis kotor. Apakah orang yang bersedekah buat WC tak dapat pahala? Dapat pahala. Jangan gara-gara ini bapak ibu tak mau lagi bersedekah WC. Kenapa tak sedekah WC? Ah, enggak maulah Pak Ustaz, nanti cuma tempat uang orang kencing. Justru dia sudah melepaskan kesulitan orang. Tidak ada kesulitan yang paling hebat daripada menahan air kencing. Betul? Yang kuat betulnya berarti penahan. Berapa banyak orang dalam perjalanan lama lagi pom bensin. Minyak masih penuh, kenapa kau nanya pom bensin? Ini udah mau keluar. Maka siapa yang menyumbang untuk WC kamar mandinya bersih, man yassara'an mu'sirin, siapa yang melepaskan kesulitan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah mudahkan dia pada hari kiamat. Hari kiamat banyak kesulitan, kesulitan meniti titian siratal mustaqim, kesulitan amal dihisab, kesulitan mungkar nakir, kesulitan sakratul maut. Kalau ingin ringan, mudahkan urusan mudahkan. Ini sekarang banyak orang mempersulit urusan orang. Prinsip hidupnya, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Salah. Orang yang berkata begini, otaknya sungsang. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Tengok Nabi Muhammad SAW, stempelnya diletakkannya di jari kelingking. Tulis stempelnya Muhammad Rasulullah. Asal ada surat mau distempel. Bapak-bapak kalau mau membuat urusan, buat stempel sini. Mana? Sedang di lampu merah pun bisa hari libur. Bapak-bapak mau urusan mana? Paling persulit. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini dibuat stempel, dimasukkan ke dalam tas, tasnya dikunci. Kuncinya masuk dalam laci, lacinya dikunci. Lacinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Kuncinya hilang. Hidup kok dipersulit? Hidup ini jangan dipersulit. Saya sholat di masjid, Jalan Garuda Sakti namanya. Pas di depan saya ada anak muda pakai baju kaos, tertulis di belakang bajunya, hidup sudah sulit, jangan bikin susah. Kata-katanya bagus, tapi jangan ditulis di baju. Kawan di belakang sholat, neng, hidup sudah sulit. Makanya kalau sholat ke masjid pakai baju yang polos, pakai baju putih, pakai baju hitam. Ustaz Somad pakai batik. Ini hadiah bupati. Di mana-mana Ustaz Somad itu ceramahnya baju putih. Asal dibuka YouTube putih, putih. Sampai kami bingung, mana ceramah yang udah pernah didengar, mana yang belum. Judul tak ingat. Tapi dengan pakai baju batik ini ingat nanti. Pas nampak pakai batik hijau pucuk pisang, masjid merangin. Itu gunanya. Mana-mana biasanya ceramahnya di bawah. Ini kenapa bisa di mimbar? Karena hujan malaman. Tanah lapang basah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka pertemuan kita ini manfaatnya banyak sekali. Tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid, jangan lupa qabliyah subuh. Rakaat al-fajri qabliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Dunia, langit, bumi beserta isinya. Ada yang lebih hebat. Apa dia? Dua rakaat qabliyah subuh. Tadi yang tak qabliyah subuh, sudah kehilangan dunia dan seisinya. Kapan bisa diganti? Nanti setelah habis subuh. Jangan sekarang. Jangan pula nanti semua qabliyah subuh. Mana saya ceramah? Saya sebetulnya andai pun bapak ibu pulang ke rumah, tinggal saya sendiri, tak apa-apa saya ceramah. Saya biasa ceramah berdua aja sama kamera. Di studio TV berdua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Mana pun kumpulan. Padahal jamaah tak ada, kita aja berdua. Datang kameramen dipasangnya, Pak, bapak ngomong kami pergi ya, kita aja. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna? Tapi Ustaz Somad, kami tengok-tengok tadi Ustaz waktu masuk sholat kan cuma dua rakaat. Emang perhatikan tadi cuma 2 rakaat. Tadi Ustaz mengatakan tahiyatul masjid 2 rakaat, qobliyah 2 rakaat. Tadi Ustaz kan cuma 2 rakaat. Kalau waktunya pendek cukup untuk 2 rakaat, jangan tahiyatul masjid. Karena kalau tahiyatul masjid tak dapat qobliyah. Tapi kalau qobliyah otomatis dapat tahiyatul masjid. Saya ulang. Kalau tahiyatul masjid tak dapat qobliyah. Tapi kalau dibuat qobliyah otomatis dapat tahiyatul. Tapi jangan gara-gara ini datangnya lambat terus. Ustaz, itu imam tuh tak pernah qobliyah, tak pernah tahiyatul masjid. Asal datang langsung jadi imam, salatnya di rumah. Salat sunat di rumah. Takut riya. Nabi Muhammad salatnya di rumah. Tapi rumah Nabi dengan masjid dekat. Antara mimbar Nabi ke rumah Nabi sebelah kiri, mimbar Nabi sebelah kanan. Antara mimbar ke rumah Nabi 22 meter. Coba ukur dari sini, ada 22 meter. Itulah panjang Masjid Nabawi. Ma baina baiti wa mimbari. Antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah. Di antara taman-taman surga yang karpetnya warna hijau. Itulah mengapa karpet masjid merangin pun warna hijau. Terasa di taman raudhah kita tadi. Kain penutup antara laki-laki dan perempuan dipasang warna hijau. Kaligrafi di atas warna hijau walaupun ada biru sikit. Baju Ustaz Somad warna hijau. Kalau mata mau tahan lama, banyak-banyak menengok warna hijau. Dan kalau bersedekah pakai duit warna merah. Hijau 20 ribu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tengoklah hebatnya Islam. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku di waktu Makanya ada ungkapan orang kita, jangan sampai rezeki dipatuk ayam. Lebih dulu ayam memakan rezeki kita. Ayyalah salat. Ayam sudah bangun, membangunkan orang Islam. Ini ayam udah berbini, dia masih tidur juga. Kau tadi tidak sholat subuh? Tidak. Kenapa tak sholat subuh? Sebetulnya aku udah bangun. Kenapa tak ke masjid? Muazin tuh suaranya terlalu slow. As-salatu khairum minan naum. Aku udah duduk tadi, begitu dia kata naum. Muazin yang disalahkan. Orang selalu menyalahkan salah, salah, salah. Padahal ketika kau tunjuk dengan satu salah yang empat ke diri kau, yang salah siapa? Salah, salah, salah. Salah kata kau. Muazin tak salah. Besok muazin yang disalah-salahkan merubah lagunya. Gara-gara laguku yang slow kau tak bangun. Kalau gitu ku rubah. As-salatu khairum minan nau. Ternyata bukan salah muazin. Manama, siapa yang tidur walam yusalli sampai tak solat subuh, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Manama, siapa yang tidur walam yusalli sampai tak solat subuh. Ustaz janganlah tunjuk kiri kami. Kiri itu kan untuk cebok Pak Ustaz. Kalau saya pakai tangan kanan, kabel ini tak sampai, maka saya pakai tangan kiri. Tidak paham. Ini semua perlu ada penjelasan. Ini perlu dijelaskan. Karena tidak semua yang menonton ceramah ini ingin mencari hidayah. Tidak semua yang menonton pengajian ini ingin mencari ilmu. Ada juga yang menonton mau mengintip kapan dia salah. Kapan dia salah. Ceramahnya tak salah. Orasinya tak salah, suaranya tak salah, tapi ada salah, tangannya pakai kiri. Ha, salat ceramah pakai tangan cebok. Ku jelaskan kepada engkau yang selalu mencari-cari kesalahan, bertobatlah kau kepada Allah. Kepada jamaah saya jelaskan supaya nanti jamaah bisa menjawab, kau tadi dari mana? Dengar pengajian Ustaz Somad. Somad yang selalu pakai tangan kiri itu. Ustaz itu tadi pakai tangan kiri karena kabel itu pendek. Jangan ada dusta di antara kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yajtami' mala'un. Sekelompok orang berkumpul. Kenapa tak dipakai mikrofon yang besar? Dia besar suaranya kecil. Ini kecil suaranya besar. Mau pakai orang besar suara kecil atau orang kecil suara besar? Termasuk Ustaz Somad, badannya kecil, tak sampai 50 kilo. Tapi suaranya menggelegar. Makanya banyak jamaah kalau jumpa sama saya tengok kecewa dia. Kusangka Ustaz besar, kata dia. Rupanya kecil, kata dia. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok muka rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah hati kamu. Ganteng pun engkau, besar pun badanmu, kalau hatimu busuk, neraka jahanam tempatmu. Betul? Jangan tersinggung. Yang tersinggung busuk hati. Ada beberapa jamaah mendengar ceramah saya, tersinggung dia. Begitu pulang, mati langsung. Bukan saya mengaku saya hebat, tidak. Ajalnya sudah sampai. Kita mengaji ini bukan mau menyinggung-nyinggung orang. Saya penceramah yang tak pandai menyinggung-nyinggung orang. Siapapun yang mengundang saya tidak bisa request ceramah. Mau bupati, mau gubernur, mau wali kota, mau camat, mau RT, mau RW, mau hansip, mau polisi, mau tentara. Terserah saya ceramah mau judulnya apa. Apalagi tak ada balehonya. Karena balehonya dipasang di tanah lapang. Baleho biasanya dijudul dengan tablik akbar, mari kita wujudkan entah apa-apalah. Oh, tapi hari ini saya bicara bebas saja. Yang penting dijaga solat subuh. Bangga kita anak-anak muda datang ke masjid pakai jaket pejuang subuh. Bangga anak-anak muda. Saya tengok di sebelah kiri Banser, tengok sebelah kanan Kokam. Banser dan Kokam solat subuh, masya Allah. Pas zuhur hilang. Mana mereka? Rupanya mereka solat subuh di sini, pas zuhur pindah ke masjid yang lain. Kita jangan suuzon. Ada dulu polisi tugas di Riau. Seorang polisi jenderal tugas di Riau. Ketika dia bertugas di Riau, tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Subuh ini masjid ini, subuh ini masjid ini, subuh ini masjid ini, subuh ini masjid ini. Selama dia tinggal di Pekanbaru, habis seluruh masjid di Pekanbaru itu pernah kening dia menempel sholat subuh. Bayangkan, polisi jenderal berbintang. Kalau bintang 4 itu jenderal. Kalau bintang 7 poneng. Sudahlah jenderal, polisi punya seragam, punya pistol besi. Besi pistolnya ke masjid salat. Ini pistol air di rumah pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi yang mau dibanggakan? Ustaz ceramah, salatlah, salat di masjid, salat berjamaah. Ustaz, polisi, tentara tidak perlu datang berceramah. Polisi tak perlu ceramah, tentara tak perlu ceramah. Cukup mereka pakai seragam, salat mereka ke masjid. Allahu Akbar. Apa kata ibu-ibu? Nak, tengok. Pak polisi ke masjid, tentara polisi. Ayah kau di rumah? Nak, tengok. Polisi solat di masjid, tentara solat masjid, seragamnya hebat, titelnya hebat, pangkatnya tinggi, solat ke masjid. Itu baru jadi hansip, udah tak ke masjid. Mohon maaf hansip, nanti saya. Kau PNS, BUMN, pejabat, orang kaya, tapi nanti yang ditanya oleh malaikat, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali yang akan ditanya, salatuhu, salat. Pokok pangkal semuanya adalah salat. Tapi ingat, salat yang benar, inna salata tanha anil fahsya wal mungkar. Apa beda fahsya sama mungkar? Fahsya seks, mungkar non seks. Pelit, bakhil, kedekut, busuk hati, hasad, dendam, marah tanpa sebab, ingin mengamuk-ngamuk, itu fahsya apa mungkar? Mungkar. Cakap porno, otak ngeres, mata gatal, fahsya. Kenapa Allah membagi dua? Ada fahsya, ada mungkar. Karena ada orang yang sopan, baik, santun, tapi gatal. Ada orang yang matanya menunduk, bininya setia, tidak gatal, tidak porno, tapi korupsi. Yang lebih parah, sudahlah nepotisme, menyogok makan riba, makan haram, gatal pula. Maka sholat menjaga dua. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Ibadah dalam Islam bukan sekedar ritual. Tegak, rukuk, sujud. Tegak, rukuk, sujud. Tegak, rukuk, sujud. Tegak, rukuk, sujud. Salam, purr, balik. Ibadah dalam Islam ada tujuannya. Puasa. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Satu pun tak ada nyebut Allah. Itu menunjukkan suara kita memang tak pas. Haji ada tujuannya. Apa tujuan haji? Fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Jangan rafasa, tak boleh ada seksual. Wala fusuqa, jangan ada perbuatan jahat. Wala jidal, lidah jangan kasar. Jadi kalau ada Pak Haji cakapnya kasar, tindak tanduknya menyinggung perasaan orang, lidahnya menyakiti hati orang, itu haji mabrur apa haji mabur? Mudah-mudahan kita bisa berangkat ke tanah suci Makkah. Ustaz, di kabupaten kami 20 tahun. Store 2028, 38, 48 baru sampai ke tanah suci Makkah. Apa nih, Pak? Mana tahu ada yang bisa saya bantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kau sangka karena sholatmu kau sudah menjadi penghuni surga. Lalu sholat tadi, untuk apa sholat subuh ini? Mesti jangan sampai kau makan haram. Makan haram, jurusnya jurus gayung. Cedok sini. Makan haram. Ambil haram. Diambil duit haram, dibawa balik ke rumah, dibelikan ke beras, beras masuk rice cooker, satu jam berubah menjadi nasi, nasi masuk ke piring. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah masuk ke tangkai jantung, dari jantung menyembur naik ke otak. Otak hitam gara-gara darah haram. Bapak Ibu hafal ayatnya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun kotor, jahat, penipu, pendosa, Yang berdosa kan tangan, yang berdosa kan mulut, yang berdosa kan kaki. Kenapa otak? Karena mulut, tangan, dan kaki diperintah oleh otak. Makanya kalau orang stroke yang diserang tuh otak mati sebelah. Nauzubillah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga makan kita. Duit riba, duit Arab, duit sogo, duit riswa, duit KKN, duit. Dulu namanya tunjangan, sekarang bukan cuma tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul. Diambil, dibawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sadaik. Tidak dapat haji mabrur. Kenapa tak dapat mabrur? Zaduka haram. Karena kau berangkat dengan uang haram. Suara saya jelas? Kata Pak Bupati tadi malam, Ustaz, di masjid itu mikrofonnya tak bagus. Bagus apa tak bagus? Jadi berarti ada mikrofon yang lebih mantap dari ini lagi. Nanti kita setel di tanah lapang. Tapi tidak siang ini kami mau balik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjidnya sudah bagus. Senang saya menengok masjid ini. Apa yang membuat Ustaz senang masjid ini? Masjid ini tiangnya tidak terlalu banyak. Ada masjid itu macam Istiqlal, tiang. Akhirnya ceramah kita tak masuk ke telinga jamaah karena tersangkut di tiang-tiang. Tapi di masjid ini tenang. Masjid ini pula tertutup kaca keliling. Lalu kenapa? AC-nya kencang. Okey, asli terasa sejuk. Tapi subuh ni walaupun hujan panas. Kenapa? Karena ini menurut ilmu ruangan sudah over capacity. Memang sudah. Ini kita di dalam ruangan ini, biar Bapak Ibu kenapa terasa sesak? Kita berebut-rebut oksigen. Macam ikan mas hoki kita misalnya. Tapi insya Allah sesak nafas, peluh yang berkeringat, menetes keringat, semua akan dibalas dengan pahala-pahala. Salat bersama malaikat, disaksikan malaikat. Dan yang paling penting, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Hamba Allah berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, dibacakannya ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fi ma bainahum, mengkaji isinya. Tiga, berkumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah, mengkaji isinya. Tiga yang dilakukan, empat balasan. Apa balasannya? Hafat bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Ghasyat bihimur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat-rahmat Allah. Dan yang paling penting adalah wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala mereka kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita ini semua dibanggakan Allah pada para malaikat. Hai malaikat, aku mau menciptakan makhluk, makhluk baru, new edition. Siapa namanya? Manusia. Malaikat komplain. Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dimah. Untuk apa kau ciptakan manusia? Manusia itu hanya akan berkelahi. Manusia itu hanya akan bertengkar. Manusia itu hanya akan membunuh. Untuk apa kau ciptakan manusia? Nanti kalau lahir mereka itu dunia berkelahi. Mereka hanya akan bertengkar. Mereka hanya akan membunuh. Ternyata prediksi malaikat keliru. Hai malaikat, dulu kau katakan mereka akan berkelahi, mereka akan membunuh. Kalau kau tak percaya, pergi engkau ke merangin. Mereka tidak berkelahi. Ada yang berkelahi? Antara yang duduk dengan yang berdiri tak berkelahi. Antara yang dekat kipas angin dengan yang jauh tak berkelahi. Entah kalau balik nanti selop hilang mungkin agak berkelahi. Mereka tidak berkelahi. Mereka sholat di masjidku. Mereka berzikir mengingat aku. Mereka berdoa kepada aku. Mereka khusyuk takut kepada aku. Maka mereka layak masuk ke dalam surga aku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dalam keadaan Allah ridha, kalian pun ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Masukkan kami ke dalam surgamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika orang merangin masuk ke dalam surga, saya pun juga masuk ke dalam surga, dipersilakan oleh malaikat, salamun alaikum, selamat datang dalam surga. Tibutum, kalian sudah beramal, berbuat baik. Begitu masuk saya ke dalam surga, saya tengok tak ada orang merangin. Malaikat, iya, mana orang merangin, kenapa tak ada di surga? Kata malaikat, mereka masuk surga kelas VVIP. Kenapa? Karena kau berceramah sedangkan mereka berniat mendengar ceramah. Antara yang berceramah dengan yang mendengar pengajian, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang melangkahkan kaki dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, dia sama macam orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'an, sampai dia pulang ke rumah. Yang datang menginap dari tadi malam, dari kemarin sore sampai subuh ini, mendapat pahala jihad macam perang di Palestina melawan Bani Israel. Tapi habis pengajian ni balik, yang tak balik sampai besok pagi tak balik. Bini menelpon, abang di mana? Jihad. Itu bukan jihad, jahat. Ada batas waktunya. Sampai kapan kami ini beramal, Pak Ustaz? Nanti zuhur beramal, nanti asar ke masjid, nanti maghrib ke masjid, nanti isya ke masjid. Sampai kapan? Sabar, sabar. Beramal ini bukan lama. Sampai Israel mencabut. Dari mana ruh itu keluar, Pak Ustaz? Dari mulut, dari hidung berhembus. Makanya semua orang yang mati itu matanya melotot. Napas itu cuma dua. Tarik sekali, hembus sekali. Tarik sekali, hembus sekali. Makanya di rumah sakit itu kan begitu. Dia kalau sudah berhembus sekali habis. Pukul-pukul mesin tetap. Dokter, dokter, dokter, dokter. Ini kenapa mesin? Mesinnya tidak rusak, Bu. Jadi ini sudah habis. Pegang leher. Hidung. Jantung. Denyut nadi. Jadi gimana, dokter? Bungkus. Mati. Tinggal dunia ini beserta keindahannya. Betul? Batik yang kau sayang, kenang-kenangan dari merangin, tinggal. Ada Ustaz Somad mati bawa batik? Ada. Di mana-mana ceramah pakai mikrofon. Nanti kalau Ustaz mati meninggal, ada jamaah ngasih, Ustaz bawa mikrofon nih. Biar nanti kalau malaikat meriksa dia tengok, ah, Ustaz tanya lagi, Ustaz tuh bawa mikrofon dia kan. Pertanyaannya tidak ditanya. Dulu kau sempat jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala, tak ada kepala. Dulu kau sampai PNS golongan 4A, 4E, 4C, 4D. Yang ditanya, marrab. Makanya banyak-banyak mengucapkan jawabannya, marrabuka. Apa jawabannya? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayun kepalanya ke kiri. La ilaha illallah. Ini kadang anak-anak mudanya sambil zikir. Terus tanya, kok kenapa kau goyang kepala? Aku tengok orang goyang, aku goyang pula. Bukan asal goyang kepala. La ilaha illallah. Ketangkai jantung berdetak, berdegup. Selama jantung masih berdetak, selama darah masih mengalir, maka jangan pernah berhenti. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya selesai la ilaha illallah, la ilaha illallah, Rasulullah. Tadi doa yang Ustaz bacakan apa? Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Miskin susah akan berakhir. Sakit susah akan berakhir. Tidak ada apa-apanya miskin dan sakit itu. Yang paling mengerikan adalah saat sakaratul maut. Anak menantu belum bisa tentu menolong. Tapi kalau ada anakmu yang qori pandai baca Quran, datang dia dekat, dibacakannya Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tenang hati kita. Sayup-sayup terdengar suara Yasin dari ruang ICU. Begitu dibuka pintu ICU, rupanya HP Samsung. Bukan anak baca Quran, HP. Dulu anak muda bertakbir di masjid sampai jam 2 malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la. Semangat. Sekarang jam 2 malam kita masuk masjid, rupanya flash disk. Tapi tadi korinya asli, original. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan masjid kita tetap ramai sampai hari kiamat tiba insyaAllah. Amin. Kenapa mata Ustaz tajam ke sana? Menengok jam tadi. Pas jam 6:30. Dimulai 6:30, berakhir 6:30. Apa kesimpulan ceramah Ustaz tadi? Simpulkanlah sendiri. Pengajian saya di mana-mana 3. Pertama, pengajian. Kedua, menjawab pertanyaan. Yang ketiga, doa.